Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين dan muslimat الإخوة والأخوات رحمكم الله الله سبحانه وتعالى berfirman الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Allah berfirman, الذين آمنوا, orang-orang yang telah beriman. Cermati, telah beriman. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, dan tidak mempercampurkan keimanannya dengan kedzaliman. Dua. Siapa yang punya dua ini? Ulaika lahumul amnu. Merekalah orang yang betul-betul pasti akan mendapatkan al-amnu, aman. Ditambah wahum, dan merekalah orang-orang al-muhtadun, orang-orang yang tertuntun di atas hidayah. Ayat ini tegas. Mau dapat hidayah, miliki iman, dan selamatkan iman kita dari noda-noda kezaliman. Ketika turun ayat ini, syaqqa dhalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini terasa berat bagi sahabat Nabi. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayyana lam yadhlim nafsah, ayyuna lam yadhlim nafsah, siapakah di antara kami yang tidak akan menzalimi dirinya? Sahabat memahami, karena lafadznya umum, berarti kezaliman terhadap diri sekalipun itu sudah menjadi apa? Penggugur. Berarti tidak bisa dapat keamanan, tidak bisa dapat hidayah. Mereka memahami, oh, menzalimi diri itu terlambat makan, sudah menzalimi diri. Berat. Siapa yang bisa selamat dari menzalimi diri, membuat dirinya sakit, membuat dirinya payah, membuat dirinya dan seterusnya. Itu kezaliman terhadap diri. Mereka memahami, siapakah di antara kami yang tidak akan menzalimi dirinya? Sementara ayatnya tidak melakukan kezaliman umum. Maka kata Nabi, "Laisa kama ta'nun." Bukan sebagaimana yang kalian sangka. Innama huwa syirk. Kezaliman di sini adalah kesyirikan. Alam tasma'u qawlal 'abdi shalih? Tidakkah kalian dengar ucapan hamba yang soleh, Luqmanul Hakim? Innasyirka ladzulmun 'adzim. Sungguh kesyirikan itu adalah apa? Kezaliman yang paling besar. Ini dia. Beriman dan selamat dari syirik. Pasti aman. Pasti di atas hidayah. Ini jalur khusus dan harus diawali dengan ini. Ini awal jalan hidayah. Menerima la ilaha illallah yang di dalamnya terkandung dua hal. Murnikan ibadah hanya kepada Allah. Tauhidkan Allah. Selamatkan diri dari kesyirikan. Ini awal jalan hidayah. Tidak ada hidayah tanpa ini. Siapa yang memiliki ini, dia mendapatkan hidayah dan masuk ke dalam jalan hidayah. Kesempurnaan hidayah juga ditentukan oleh semakin sempurnanya hal ini. Ketika Nabi menegaskan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, iman ada 73 sampai 79 cabang. Fa'alaha, yang tertinggi ternyata qawlu la ilaha illallah. Ternyata dia tetap juga yang menjadi tertinggi. Padahal dia adalah awal. Mendapatkan hidayah, ini dia. Biar kita sholat, puasa, zakat, tetapi belum selamat dari syirik, belum dapat hidayah. Apa kita kira orang-orang musyrikin di zaman Nabi tidak sholat? Mereka sholat. Mereka beribadah. Dalam arti mereka beribadah. Mereka ada haji, membantu orang miskin juga. Membantu orang-orang yang tidak punya. Tapi musyrik. Belum dapat hidayah. Lihat Abu Talib. Apa kekurangan Abu Talib dari sisi apa? Dia sudah paham. Dia bela Nabi Muhammad. Siap mati membela Nabi Muhammad dan para sahabat. Tapi ternyata tetap masih musyrik. Tidak bisa selamat dari neraka. Apa sebabnya? Sumber hidayah. Dia tidak mau terima. La ilaha illallah. Semakin hebat hidayah seseorang, semakin mantap keikhlasannya, semakin kuat tauhidnya, semakin jernih ketauhidannya, dan semakin selamat dari kesyirikan. Jalan hidayah selanjutnya, kokohnya seseorang di atas sunnah. Nabi menegaskan, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu. Kitabullah wa sunnati. Atau kama qala. Saya tinggalkan pada kalian dua hal. Sesuatu selama kalian pegang teguh hal itu, lan tadillu, kata Nabi, kalian tidak akan sesat. Perhatikan kalian, mat, kalian tidak akan sesat. Kalau sesat berarti tidak dapat hidayah. Tidak sesat berarti dapat hidayah. Apa itu? Pegang teguh kitab Allah, sunnah Nabi. Itu jalan hidayah. Selamatkan diri dari bidah. Ini rincian sudah. Mau dapat hidayah? Ini rinciannya. Pelajari petunjuk Nabi. Kokohkan diri di atas sunnah. Selamatkan diri dari bidah. Itu jalan hidayah. Semakin hebat hidayah yang Allah beri kepada hamba, maka akan semakin kuat hamba berpegang teguh di atas petunjuk baginda Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam. Ingat, tidak ada yang lebih hebat mengalahkan Nabi Muhammad dalam memberi hidayah. Kalau begitu, orang yang paling hebat hidayahnya adalah yang paling hebat dalam mengikuti manusia yang paling hebat dalam memberi hidayah ini. Sangat jelas. Ini kembali kepada ilmu, kesungguhan, keikhlasan, dan seterusnya. dalam mempelajari apa yang datang dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Selanjutnya, jalan hidayah yang merupakan hidayah kepada masyarakat secara umum, munasahah terhadap ulatul umur, taati penguasa, nasihati mereka, ikhlas dalam bersikap terhadap mereka, doakan mereka dalam kebaikan. Demikian pula imam-imam kaum muslimin, para ulama. Itu jalan hidayah. Kalau ikhlas, jalan hidayah langsung kepada Allah. Mengikuti Nabi Muhammad, jalan hidayah yang berhubungan dengan agama kita, pelaksanaannya. Dan mentaati, menasihati penguasa, jalan hidayah, tentramnya masyarakat secara umum. Tidak ada yang selamat dari tiga jalan hidayah ini. Keikhlasan, selamat dari syirik. Kokoh di atas sunnah, selamat dari bid'ah. Menasihati penguasa, tidak melakukan kekacauan di dalam negara, berontak dan semisalnya. Tiga ini Nabi satukan sebagai apa? Sebagai sesuatu yang sangat Allah cintai dan sekaligus merupakan tiga hal yang tidak akan mungkin hati orang yang beriman akan khianat. Tiga kata Nabi, la yaghilluhunna qalbu mri'in mu'min. Ada tiga yang tidak ada gulul, tidak ada khianat, tidak ada tipuan pada hati setiap hamba yang beriman. Kalau dia beriman, hatinya tidak mungkin khianat terhadap ini. Pasti dia cintai tiga ini, pasti dia suka tiga ini, pasti dia kokoh di atas tiga ini. Satu, ayya'budullah wa la yushriku bihi syai'an. Dia beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun juga. Kalau punya iman, pasti cinta ibadah kepada Allah, pasti benci syirik. Jelas itu. Ini ukuran yang orang tidak bisa lari. Yang kedua, anta atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah dan kalian jangan berpecah belah. Kokoh di atas petunjuk, jangan buat perkara-perkara baru. Pasti disukai oleh orang yang beriman. Yang ketiga, antunasahu man wallahu allahu amrakum. Kalian menasihati orang yang Allah jadikan penguasa kalian, mengatur kalian. Nasihati, doakan. Tiga, sebab hidayah, ukuran keimanan, jalan keselamatan, dan sekaligus tiga ini pondasi keislaman dan keimanan seseorang. Kemudian jalan hidayah selanjutnya, ini yang terakhir, setiap kita sholat kita diwajibkan baca apa? Suratul Fath. Dan di akhir suratul Fatihah, ihdinah, minta hidayah. Nabi bersabda, Allah berfirman, hadits qudsi, setiap hamba baca doa ini, Allah jawab dengan firman-Nya, walil abdi ma sa'al, bagi hamba apa yang dia minta. Dikasih hidayah, dipastikan ini hamba dipastikan dapat hidayah. Di sini terdapat rahasia diperolehnya hidayah secara sangat spesifik, sangat khusus, sangat mendasar, yang kita urai sebagai berikut. Satu, berarti harus sholat. Sholat jalan hidayah, sebab ini dibaca dalam sholat. Sahabat mengatakan, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Nabi mengajar kepada kami sunnah, sunnah hidayah. Lihat, wa inna min sunanil huda as-salatu fil masjid alladhi yu'adzinu fi. Kata Nabi, di antara sunnah hidayah yang Nabi ajarkan, salat di masjid yang ditegakkan azan. Itu hidayah itu. Siapa yang salat betul-betul dapat hidayah. Semakin hebat salatnya, semakin tertuntun dia di atas hidayah. Nabi bersabda, as-salatu nur, salat itu cahaya. Orang yang dapat hidayah itu berarti dapat cahaya. Ini langsung Nabi mengatakan salat adalah cahaya. Siapa yang salat di atas hidayah betul. Dan di antara hidayah yang paling hebat dalam salat, ingat, setiap ucapan, gerakan dan keadaan dalam salat adalah jalan-jalan hidayah. Tapi di antara yang paling hebat, suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah terdapat sebab-sebab hidayah yang tiada tandingannya. Sebab Allah sendiri yang jamin. Kalau hamba sampai baca ini, ihdinas siratal mustaqim, Allah berfirman, walil abdi mas'al, untuk hamba apa yang dia minta. Tapi ingat, ini ayat terakhir. Ayat pertama harus terjawab dulu, baru bisa dapatkan jawabannya yang terakhir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada jawabannya. Allah jawab, hamadani abdi, hambaku betul-betul memujiku, mencintaiku. Ini ini menunjukkan bahwa orang yang membacanya memiliki kekuatan cinta. Baru dapat jawaban. Dia lanjutkan, Ar-Rahmanir Rahim. Allah jawab, asna alayya abdi. Asna alayya abdi. Ini pujian karena cinta yang berulang melahirkan kekuatan harapan. Baru dapat jawaban. Siapa yang baca Ar-Rahmanir Rahim pasti penuh harap cinta kepada Allah. Kalau dia lanjutkan, Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Di situ muncul jawaban, Majjadani abdi, hambaku mentamjid. Tamjid, pemuliaan yang didasari karena membesarkan dan takut kepada yang dia puji. Itu tamjid. Kalau hamdun, karena cinta. Kalau yang kedua, harapan. Kita perlu jawaban setiap ayat. Kalau terjawab ayat ini, yang didasari karena murninya cinta, murninya harapan, murninya takut kepada Allah, disusul dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang Allah akan jawab dengan firman-Nya, hadza baini wa baina abdi, inilah antara saya dengan hamba. Urusan kita dengan Allah di sini pada ayat ini. Dan di sini terpisah. Iyyaka na'budu untuk Allah, wa iyyaka nasta'in untuk kita. Iyyaka na'budu, murnikan ibadah hanya kepada Allah. Tidak boleh lagi kepada selain Allah. Di sini tauhid, di sini keikhlasan. Yang ternyata nanti terwujud kalau cinta, harapan dan takut sudah mendasarinya. Ini untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in, memurnikan permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti beri pertolongannya untuk kita. Berarti jamaah, puncaknya adalah keikhlasan. Setelah kemurnian cinta, harapan dan takut menyatu dengan kemurnian keikhlasan dan penyerahan ketawakalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristiarah, maka baru kita diperkenankan membaca ihdinas siratal mustaqim. Di sanalah permintaan hidayah akan dapat jawaban. Kalau tidak, Dan ini juga memberi ilmu bahwa jalan hidayah melalui doa. Dan sehebat-hebat doa, doa dalam suratul Fatihah ini. Karena itu, mau dapatkan hidayah, jangan terburu-buru membaca suratul Fatihah. Iya, acan-can-can-cangani, alombai, iya, karo-karo, iya. Baca, sunnahnya adalah dibaca ayat per ayat. Walaupun tidak salah, kau dari langsung, sambung, tidak salah. Iya. Kenapa diupayakan dibaca ayat per ayat? Sebab kita inginkan jawaban setiap ayat. Al-ikhwah rahimakumullah. Baik. Sudah? Jadi mau dapat hidayah? Setiap solat jalan hidayah yang sangat hebat. Saat membaca suratul Fatihah, betul-betul dipastikan walil abdi masal, untuk hamba apa yang dia minta. Masalahnya adalah kita solat dan kita rasakan kurang bertambah hidayahnya. Kenapa? Sebab kita baca suratul Fatihah tambah tanpa makna, tanpa jiwa, tanpa penghambaan di dalamnya. Saat kita baca ihdinas siratal mustaqim, kita tidak berdoa. Ini jelas jamaah. Mari. Yang terbaik bukan penceramah. Yang terbaik siapa yang mampu memahami, meyakini, mengamalkannya, mendakwahkannya dan sabar di atasnya. Itu yang terbaik. Sudah? Apalagi jalan hidayah banyak sekali. Setiap ayat dalam Al-Quran adalah jalan-jalan hidayah. Tinggal kita mau pelajari atau tidak. Hanya terakhir saya ingin bacakan sebab-sebab yang menghalangi datangnya hidayah dari ucapan seorang imam besar Syaqiq bin Ibrahim rahimahullahu ta'ala, yang dinukil oleh Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ibn Qayyim berkata dalam kitab Al-Fawaid, qala Syaqiq bin Ibrahim, berkata Syaqiq bin Ibrahim, ughliqah babut tawfiqi anil khalqi min sittati asya. Kata Syaqiq rahimahullahu ta'ala, pintu taufiq, ini hidayah taufiq, pintu hidayah berupa taufiq tertutup pada makhluk melalui 6 pintu. Kapan ada 6 ini tertutup pintu hidayah? Karena itu hati-hati, kapan kita punya 6 ini bahaya, sulit kita dapat hidayah. Ini juga metode untuk memahami bagaimana mau dapat hidayah. Mau dapat hidayah, selamatkan diri dari 6 ini dan wujudkan lawannya. Itu jalan hidayah. Yang pertama kata beliau, istighaluhum bin ni'mati an syukriha. Sibuknya manusia memanfaatkan, memakai, menikmati nikmat, kemudian dia lalai dari mensyukurinya. Tidak ada hidayah. Dapat jabatan, sibuk menikmati jabatannya, tidak pernah berpikir bagaimana mensyukuri jabatan ini, menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah melalui jabatannya. Hai, ini orang kalau sudah seperti ini ditutup, tidak bisa dapat hidayah. Berhasil panennya, semakin banyak uangnya, berhasil perdagangannya, yang dia pikirkan hanya bagaimana beli mobil, bagaimana membangun, bagaimana makan, minum. Sebab dia tidak pernah berpikir bahwa Allah beri nikmat supaya kita semakin dekat kepada Allah, syukuri. Kalau orang seperti ini keadaannya, sulit dapat hidayah, tertutup. Contoh-contohnya sangat banyak ini. Yang paling besar Qarun, Qarun paling besar, Fir'aun dapat nikmat, sibuk hanya memanfaatkan nikmat, lalai dari kesyukuran terhadap nikmat. Syukur hanya nanti terjadi kalau kita tegakkan tiga rukun syukur. Satu, syukurnya hati, hati mengakui, meyakini bahwa semua nikmat itu datang hanya dari Allah. Yang kedua, mulut bilang saat dapat nikmat, mulut mengucapkan, ini datang dari Allah, ini keutamaan dari Allah, ini kebaikan dari Allah. Dia memuji Allah, membesarkan Allah. Mulutnya selamat dari ucapan, ini karena ilmu saya. Oh, selamat mulutnya dari itu. Seandainya bukan pengalaman saya, saya memang pantas mendapatkannya. Mulutnya selamat dari ucapan-ucapan kotor itu, menyandarkan nikmat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sama ucapannya Qarun ketika diajak bersyukur. Apa yang dia bilang Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya diberi ini karena ilmu saya. Saya dapat ini karena ilmu saya. Itu ucapannya Qarun itu. Dan banyaknya orang mengucapkan itu. Tidak syukur. Orang yang bersyukur, mulutnya bilang, ini keutamaan dari Allah, ini nikmat dari Allah. Seandainya bukan Allah, saya tidak dapatkan. Dia memuji Allah, membesarkan Allah. Syukur yang ketiga, di sini puncaknya, memanfaatkan nikmat jasad, lahiriah dan batiniahnya untuk semakin dekat kepada Allah. Disitulah hakikat syukur. Ada orang dengan hartanya semakin dekat kepada Allah, ada orang dengan rumahnya semakin dekat kepada Allah, ada orang dengan kebunnya semakin dekat kepada Allah, ada orang dengan kedudukannya semakin dekat kepada Allah. Yang jelas nikmat itu dia gunakan untuk semakin dekat, semakin mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang bersyukur. Kalau tidak, tertutup pintu hidayah. Hati-hati. Yang kedua, raghbatuhum fil ilmi wa tarkuhumul amal. Ini mengerikan. Sebab tertutupnya hidayah, semangat menuntut ilmu. Ini sudah bagus ini. Ada orang yang memang tidak semangat. Ini sudah semangat. Sudah diberi kemuliaan besar, bersemangat menuntut ilmu. Tetapi dia tinggalkan mengamalkan ilmu. Ini tidak bisa dapat hidayah. Beda ya. Beda celakanya orang yang tersesat karena memang tidak tahu, dengan orang yang sudah tahu tapi kemudian tetap tersesat. Ini dia, ini yang Syekh ungkap di sini. Supaya kita bisa pahami, kalau sudah semangat menuntut ilmu saja bisa sesat karena meninggalkan beramal, apalagi kalau memang tidak mau belajar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, niat belajar, bahkan niat belajar itu justru yang pertama adalah mau mengamalkannya. Itu niat belajar. Saya belajar, saya mau mengamalkan. Sehingga ketika dia belum diberi kemampuan beramal, maka dia kalau ditakdirkan meninggal, dia sudah teranggap sebagai orang-orang yang mendapatkan pahala. Niatnya, niat. Jadi bahaya kalau orang tidak diberi semangat kecintaan terhadap ilmu. Tetapi lebih bahaya lagi kalau orang sudah diberi kecintaan terhadap ilmu tapi kemudian tidak mengamalkannya. Semangat menuntut ilmu, tetapi harus lebih semangat lagi mengamalkannya. Miliki ilmu dan amalan menyatu dalam kehidupan kita, maka pasti kita akan berada di atas jalan yang lurus. Yang ketiga, al-musara'atu ila dhanbi wa ta'khirut taubah. Pintu yang ketiga yang akan menyebabkan jalan hidayah tertutup, hamba mudah terjatuh ke dalam dosa, bersegerah di dalam dosa, sementara mengakhir-ngakhirkan taubat. Bahaya. Ini tidak disebutkan, saya tidak bilang tidak mau bertobat. Saya ingin menyebutkan sebab tertutupnya hidayah yang paling hebat. Sampai yang paling hebat, paling kecil. Supaya kita bisa paham. Ini, kalau ada dosa cepat, tetapi taubatnya diulur-ulur, bahaya ini. Bahaya betul. Apalagi kalau memang tidak ada pikirannya mau bertobat. Ini pikirannya mau bertobat ini. Hanya dia ulur. Ini sudah bisa menjadi sebab hidayah tertutup. Falamma zagu azagallahu qulubahum, kata Allah. Tak kala mereka berpaling, Allah semakin palingkan hatinya. Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum bidhikrillah wa ma nazala minal haq. Wa la yakunu kalladina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Belum tibakah saatnya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hatinya kepada Allah dan mengingat ayat-ayatnya, dan jangan menjadi seperti orang-orang kafir, orang-orang yang diberi kitab. Bagaimana orang diberi kitab? Dia ulur-ulur panjang angan-angannya sampai akhirnya hati semakin keras. Hati-hati jamaah. Siapapun kita jamaah, tidak bisa lepas dari dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Bertaubatlah. Dan Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang bertaubat. Allahumma. Yang keempat, al-iqtiraru bisuhbati salihina wa tarku al-iqtida'i bifi'alihim. Banyaknya orang, yang keempat ini banyak orang yang tertipu pula. Yang keempat, tertipu dengan bersahabat dengan orang-orang soleh, sementara dia meninggalkan meneladani kesolehannya mereka. Saya anunya syekh ini, saya anunya ulama ini, saya ininya. Tertipu, dia sudah merasakan bangga dirinya dengan itu. Ini orang ditutup pintu hidayah. Dia lupa bahwa orang soleh ini mulia karena kesolehannya. Kalau kamu juga mau mulia dengan dekat kepada mereka, contoh kesolehan mereka. Contoh kesolehan mereka. Dan di sini banyak orang-orang yang pergi belajar, menuntut ilmu kepada ulama, tetapi apa? Pulang jadi pengacau. Tidak mampu melihat kemuliaan ulama, bahkan menjadi musuhnya, guru-gurunya. Tertipu. Kita belajar harus betul-betul mampu melihat bahwa yang terpenting yang kita ambil dari para ulama adalah bagaimana mencontoh mereka, meneladani mereka. Al-ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewaris nabi. Para ulama adalah orang-orang yang yakhsyallah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mencontoh mereka, meneladani mereka. Ada masalahnya kita tanyakan, kita ikuti petunjuknya, arahannya. Kembalikan kepada mereka. Adapun sekedar saya anunya syekh ini, saya anunya wali ini, saya anunya ulama ini, sementara tidak jelas di mana ilmunya, apa pengamalannya, apakah dia mencontoh ulama itu atau tidak. Al-ikhwah rahimakumullah. Tertutup pintu hidayah. bagi mereka yang tertipu, merasa bangga hanya dengan bersahabat, dekat dengan para ulama, orang-orang soleh, sementara tidak mau meneladani kesolehan mereka. Sebab selanjutnya, yang keberapa sudah? Kelima, idbarud dunya anhum wahum yattabi'unaha. Kemudian menyusul sebab yang keenam, wa iqbalul akhirati alaihim wahum mu'riduna anha. Lima dan enam sama, menyatu. Dunia, dunia yang semakin meninggalkan mereka, tetapi justru semakin terikat dia ikuti ini. Sementara akhirat yang sudah datang menyongsong, justru mereka semakin berpaling dari akhirat. Ini sebab tertutupnya pintu hidayah. Setiap hari jamaah yang kita lewati, berarti apa? Umur dunia semakin berkurang. Berarti akhirat semakin dekat. Tapi kenapa manusia justru semakin larut dalam dunia, semakin sulit meninggalkan dunia, semakin berpaling dari akhirat, padahal ini semakin dekat. Kalau orang berpaling, bahaya jamaah. Mau selamat, mau dapat hidayah, jangan tertipu oleh dunia. Fokuslah hidup untuk akhirat. Itu sebab hidayah, dan itu kekuatan hidup. Betul ikhwah, kekuatan hidup. Kita menghadapi goncangan hidup apapun dalam kehidupan dunia, kalau niat hidup kita hidup untuk akhirat bukan untuk dunia, kita mudah menghadapi goncangan itu. Kita akan tenang. Beda orang yang semakin diikat oleh dunia, kedudukan, jabatan dan seterusnya, semakin lupa akan akhirat. Ini akan semakin tergoncang saat datangnya goncangan itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai ucapan Syaikh bin Ibrahim. Enam sebab pintu hidayah tertutup. Sibuk memanfaatkan nikmat, lalai dari mensyukurinya. Berarti jalan hidayah di mana? Syukuri nikmat. Yang kedua, semangat menuntut ilmu tetapi meninggalkan amalan. Berarti jalan hidayah di mana? Tuntut ilmu dan amalkan. Itu jalan hidayah. Terjatuh, cepat terjatuh ke dalam dosa sementara mengakhirkan taubat. Di mana jalan hidayah? Miliki kekuatan segera bertaubat. Itu jalan hidayah. Jaga diri dari dosa. Walaupun kita sadari tidak mungkin selamat dari dosa, tapi miliki kesegeraan untuk bertobat. Tertipu dengan berteman bersahabat dengan orang-orang soleh sementara lupa meninggalkan meneladani mereka. Di mana jalan hidayah? Bersamalah dengan orang soleh dengan mencontoh kesolehan mereka. Itu jalan hidayah. Ini sebab hidayah. Ini termasuk sebab hidayah yang sangat mendasar. Berteman dengan teman-teman baik untuk melakukan kebaikan. Abu Talib, ayo Abu Talib, kenapa tidak berhasil? Dia masih punya teman, dua teman jahat, Abu Jahal dan Abu Abdullah bin Umayyah. Teman jahat menyeretnya. Hati-hati teman jahat. Itu sebab tertutupnya hidayah. Miliki teman-teman baik, itu sebab hidayah untuk melakukan kebaikan. Apalagi dunia yang semakin menjauh, tapi mereka justru mengikutinya. Berarti sebab hidayah, selamat dari fitnah dunia. Akhirat yang semakin datang, tapi mereka berpaling. Berarti sebab hidayah, kekuatan keimanan terhadap hari akhirat. Hidup untuk akhirat. Kata Ibnu Qayyim, lihat Ibnu Qayyim mengomentari. Kata beliau, aslu dalika adamur raghbati war rahbah. Asal dari enam ini, asal dari sebab kesesatan ini, kembali kepada satu hal, tidak adanya raghbah dan rahbah. Tidak ada raghbah, kecintaan, dan tidak ada rahbah, takut. Tidak ada raghbah, kecintaan terhadap yang baik. Tidak ada takut. Tidak ada kecintaan terhadap syukur. Dan tidak ada takut terhadap bahaya, tidak bersyukur. Makanya terjatuh. Ini asalnya. Karena itulah Al-Quran dan Sunnah datang dengan apa? Dua ilmu ini. Raghbah, targhib dan tarhib. Diberi dorongan, bersemangat, mencintai. Dan diberi dorongan supaya takut, menghindar. Siapa yang tidak punya dua ini, maka itu adalah sebab tertutupnya hidayah. Kemudian kata Syekh, wa asluhu, dan asal kenapa tidak ada raghbah dan rahbah, ada lagi asalnya, ada lagi dasarnya. Kenapa tidak ada raghbah dan rahbah? Tadi tunggu dulu. Ketika orang sholat dapat hidayah, ketika orang tidak sholat tidak dapat hidayah. Kenapa tidak dapat hidayah? Tidak ada raghbah, tidak ada rahbah. Tidak ada raghbah, tidak ada kecintaan terhadap sholat. Tidak ada dalam hatinya daya tarik, cinta, semangat untuk sholat. Dan tidak ada takut dalam hatinya kalau tidak sholat. Pokoknya semua sebab orang tidak dapat hidayah kembali kepada dua ini. Sekarang Syekh ungkap lagi, asal dari dua ini tidak adanya raghbah dan rahbah, asalnya adalah da'ful yaqin, lemahnya keyakinan. Sebab raghbah dan rahbah itu ada dalam keyakinan. Kenapa orang malas sholat? Tidak ada kecintaan. Kenapa tidak ada kecintaan? Ayo, padahal dia tahu sholat, ketika ditanya sholat rukun Islam, dia jawab iya. Sholat di masjid berlipat berapa puluh kali derajat, dia jawab. Tapi tidak ada kecintaan. Kenapa tidak ada kecintaan? Sebab lemah yakinnya. Dia kurang yakin. Coba betul-betul dia yakin. Karena itu kata Syekh, asalnya adalah lemahnya keyakinan. Wa asluhu di'ful basirah. Kenapa keyakinan lemah? Asalnya adalah, boleh ungkap lagi asalnya. Kenapa keyakinan lemah? Asalnya adalah di'ful basirah. Lemahnya ilmu. Pantas lemah sebab malas belajar. Lemah ilmunya. Lemah cara memandangnya. Masalahnya. Wa asluhu mahanatun nafs wadana'atuha. Muhanatun nafs wadana'atuha. Wa istibdalu alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kenapa lemah basirahnya? Asalnya adalah karena memang jiwanya jiwa yang rendah. Jiwa yang kerdil. Memang dikasih ilmu, jiwanya yang kerdil tidak bisa menerima. Jiwa yang kerdil hanya menerima yang kerdil. Jiwa yang besar pasti mampu menampung perkara besar. Jiwa yang mulia akan menerima perkara-perkara mulia mencintainya. Jiwa yang hina tidak akan senang kecuali yang rendah-rendah. Jiwa yang masalah. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Betul-betul beruntung mereka yang mensucikan jiwanya. Betul-betul rugi mereka yang mengotori jiwanya. Mensucikan jiwa artinya memperbesar jiwanya, menjadikan jiwanya semakin besar, semakin mulia, semakin hebat. Mengotori jiwanya menjadikan jiwa yang merupakan fitrah Allah, modal besar yang Allah beri kepada hamba, dijadikan sempit, semakin sempit, semakin sempit. Mari jamaah, tinggalkan hal itu. Yang jelas, lihat, kul, kullu ya'malu ala syakilati. Kata Allah, sampaikan ya Muhammad, kullun, setiap orang ya'mal, akan beramal, akan berbuat, ala syakilatihi, disesuaikan dengan syakilahnya, yang bersesuaian dengannya. Ini ketentuan paten ini. Apapun yang kita lakukan jamaah, pasti sesuai dengan kondisi jiwa kita. Kalau jiwa kita jiwa rendah, amalannya amalan rendah, pasti. Kalau jiwa kita jiwa yang mulia, amalannya amalan mulia. Kalau jiwa kita jiwa yang kecil, perkara-perkara kecil saja yang dia bisa lakukan. Tapi kalau jiwa kita jiwa yang besar, perkara-perkara besar mampu kita lakukan. Kalau jiwa kita jiwa yang sempit, sempit pandangan dan perbuatan kita. Tapi kalau jiwa kita jiwa yang luas, maka akan luas cara pandang dan langkah-langkah kita. Semuanya kembali kepada kita. Sucikan jiwa. Minta kepada Allah. Ini yang terakhir. Kekuatan doa, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Minta terus ini doa. Jangan pernah lepas. Nabi Muhammad paling sering baca doa ini. Padahal siapa yang mengalahkan hidayah, tapi bersamaan dengan itu beliau yang paling takut hatinya dibolak-balikkan. Kita harusnya lebih takut jemaah. Minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Semoga bermanfaat. Baik, ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Apa yang kami sampaikan hanyalah sedikit dari uraian yang sangat banyak tentang hidayah. Tetapi semoga yang sedikit ini bisa kita jadikan pegangan kekuatan dalam mengejar hidayah, kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.